kadang mengecewakan. Kita punya harga diri, kadang terpendam di hati. Kita punya hati nurani, kadang terbimbun mati. Ku bernyanyi walau hati.